pintu hati ini. Jangan lagi kau datang di sini. Telah ku hapus namamu di hati. Indah bagai Dewi.

bila kita bertemu. Mari cerita tentang mimpi semalam. Dua hati kita mungkinkah serasa. Hey. setiap tidurku kau beri aku mimpi, di setiap rinduku kau beri.